Terima kasih banyak kerjasama dari mitra kerja kita dari One Audio Professional Musical Sound System, Trista Production Professional Video Setting. Terima kasih kerjasamanya dari Anda bareng-bareng dengan live-nya Monata. Pada kasih. Jenengan kulo pilihakan ini. Terima kasih. Ini permintaan warga kami suruh.